Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita. Kita sedang dalam pembahasan tentang al-kufru wa anwa'u, kekafiran dan macam-macamnya. Kita masuk pada pembahasan al-kufrul akbar. Ini kekafiran yang besar. Dan kita masuk pada pembahasan al-kufrul syak, menjadi kafir disebabkan karena ragu. Menjadi kafir disebabkan karena ragu. Silakan baca. Mana yang bawa bukunya? Antum gak ada yang bawa buku? Gak ada yang bawa buku? Ya, baca. Ya, kita masuk pada pembahasan tentang al-kufru syak. Kufur disebabkan karena ragu. Kita telah melewati dua pembahasan. Yang pertama adalah kufru takdzib. Kufur disebabkan karena mendustakan. Yang kedua, kufrul iba wal istikbar. Kufur disebabkan karena enggan dan sombong. Semuanya menolak kebenaran. Mendustakan adalah menolak kebenaran, mengingkari kebenaran. Dan kufur sendiri artinya ingkar, mengingkari, menutup diri dari kebenaran. Al-kufru menutup. Sehingga petani itu dikatakan kafir karena petani itu dia menutup biji. Di biji dia masukkan tanah lalu ditutup. Orang yang kafir, dia menutup hatinya dari kebenaran yang sampai kepada dia. Dia mengingkari kebenaran atau menolak kebenaran bisa karena mendustakan. Yang kedua, karena enggan dan sombong. Yang ketiga, sekarang kita bahas, yaitu karena syak, karena ada keraguan. Diambilkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Ayat ini bercerita tentang dua orang, yang satu kafir, yang satu mukmin. Dan ayat ini sebelumnya berbicara tentang orang-orang kafir yang sombong, yang angkuh, yang menolak kebenaran. Lalu Allah memberikan tamsil dengan dua orang ini. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Dan dia masuk ke kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri, yaitu dia kafir. Dia menzalimi dalam keadaan dia menjadi orang yang kafir. Orang yang kafir adalah zalim. Musyrik juga zalim. Wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir, mereka itu orang zalim. Wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itulah orang zalim. Bagaimana dia mengingkari, bagaimana dia mengingkari Allah, sedangkan bukti kebenaran itu seperti siang bolong yang tidak bisa diragukan lagi. Maka orang yang mengingkari Allah, mengingkari agama Allah, mengingkari Rasul Allah, ini dia telah melakukan keboliman, zalim, karena tidak menempatkan pada tempatnya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kekafiran zalim karena seharusnya dia beriman, karena saking jelasnya tanda bukti kebenaran, baik yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulnya, berkaitan dengan agamanya. Tetapi setelah telah sedemikian jelasnya tanda bukti kebenaran, dia tetap kafir, maka dia zalim. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Orang ini masuk ke kebunnya dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Lalu dia pun memiliki sangkaan ketika melihat kebunnya itu masya Allah subur, makmur, kebunnya masa sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Maka dia katakan, ma'adhunnu antabida hadihi abadan. Ma'adhunnu antabida hadihi abadan. Saya sangka bahwa kekayaan ini, kebun yang sangat menakjubkan ini, tidak akan punah, akan kekal. Saya sangka kebun yang sangat hebat ini akan kekal, tidak akan punah. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Dan saya sangka, ini dia yakin dengan kekafirannya bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi. Artinya dia ragu, dia meragukan tentang tegaknya hari kiamat. Ma'adhunnu sa'ata qa'imatan. Aku sangka kiamat tidak akan terjadi. Wala in rudittu ila rabbi, seandainya nanti saya harus kembali kepada Rabbku, kepada Allah, la ajidanna minha khairan munqalaba, maka niscaya akan aku dapatkan diriku lebih baik, akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Rabbku dibandingkan dengan kebun yang telah sekarang aku dapatkan. Qala sahibuhu wa huwa yuhadhiru, berkata temannya mengomentari tentang omongannya yang menunjukkan kekafirannya itu, akafarta billadhi khalaqaka. Wa qala sahibuhu wawaw yuhabiru, dan temannya berkomentar tentang perkataan temannya yang kafir tadi, akafarta billadhi khalaqaka min turab, apakah engkau mengingkari Allah yang telah menciptakan manusia dari tanah, summa min nutfatin, kemudian Allah ciptakan dari nutfah, summa sawwaka rajulan, lalu menjadikan engkau sempurna sebagai seorang laki-laki, walakinnahu wallahu rabbi, adapun aku benar-benar sangat meyakini bahwasanya Allah Rabbku, wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak akan menyekutukan Rabbku sama sekali. Perhatikan baik-baik ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan ini, Yang pertama, bahwa iman itu menuntut yakin. Iman itu menuntut yakin. Dan tanda-tanda bukti untuk meyakini tentang apa yang diimani sangat gamblang, sangat jelas, sejelas siang bolong. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Oleh karena itulah Allah sebutkan di antara sifatul mukminin, dia memiliki keyakinan yang sempurna. Tidak ada keraguan seujung rambut pun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Summa, kemudian lam yartabu, tidak ada keraguan sedikitpun. Dia yakin seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikitpun, sehingga bawaan-bawaannya pun dia mantap. Sebagai orang yang mantap dengan keyakinannya tanpa ada keraguan. Dibuktikan, kemantapan imannya itu dibuktikan, wajahatu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Dia pun berjihad, mengerahkan segala kesungguhan di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang betul-betul jujur dengan imannya. Ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Maka antum lihat bawaan orang-orang mukmin senantiasa mantap, tidak pernah ragu dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Contoh, ketika orang-orang kafir berbondong-bondong mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menanamkan keraguan berkaitan dengan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Isra dan Mi'raj. Dalam waktu satu malam Nabi Isra diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dibawa naik ke langit Sab 7 sampai Sidratul Muntaha, kemudian pagi harinya sudah kembali ke Mekah. Cerita ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu oleh orang kafir didustakan dengan sedusta-dustanya, jadi bahan ketawaan dan menjadi bahan untuk lebih menegaskan Muhammad memang majnun. Kata orang sekarang mungkin Muhammad ngomyang, gendeng ngomyang. Bagaimana bisa dia semalam dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai langit ke Sab 7, kemudian pagi sudah kembali lagi ke Mekah. Tapi Nabi buktikan. Mereka tanya, mereka menguji Nabi, coba ceritakan tentang Masjidil Aqsa. Nabi ceritakan seperti di depan matanya masjid, pilar-pilarnya segala macamnya diceritakan semuanya lengkap, sehingga benar-benar Nabi seperti melihat barangnya. Dan orang kafir gak bisa mendustakan. Orang kafir berusaha untuk membuat manusia lebih ragu tentang kejadian ini. Maka mereka pun berbondong-bondong mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, ukhruj. Oh ya Abu Bakar, keluarlah. Kata Abu Bakar, ngapain? Kenapa? Temanmu dia bercerita begini, begini, begini, begini tentang Isra dan Mi'raj. Dengan harapan mereka akan mendapatkan Abu Bakar kemudian ragu dengan temannya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq, ikhwan? Kalau memang itu benar-benar datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu saya benarkan. Lebih dari itu saya benarkan. Bagaimana saya tidak membenarkan setiap pagi dan sore wahyu turun dari langit? Heran mereka dengan keimanan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak pernah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semenjak keislamannya. Satu, bawaannya mantap. Contohnya satu, Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, orang-orang mukmin ketika dia telah menanamkan iman dalam hatinya yang tidak pernah ada keraguan, maka ujian apapun yang menimpa mereka, mereka tidak membuat mereka ragu dengan agamanya. Bahkan semakin yakin. Lihat para sahabat Nabi yang mereka mengalami berbagai macam siksaan, intimidasi, baik dalam bentuk caci makian maupun intimidasi dalam bentuk ini perbuatan, tidak membuat mereka ragu tentang agama mereka. Karena telah tertanam keyakinan di sini. Karena iman itu telah nancep telak dalam hatinya. Lihat ketika kaum mukminin sedang dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan gabungan dari pasukan kufar. Dari zaman dulu orang-orang kafir kalau dia ingin menghancurkan Islam, mereka bisa bersekutu bersatu. Ahzab itu gabungan dari pasukan-pasukan, kelompok-kelompok hizb-hizb dalam rangka untuk melumat habis Rasulullah SAW dan para sahabat yang di Madinah dan mendapatkan angin segar dan dukungan di orang-orang munafik. Dari zaman dulu orang kafir itu akan senantiasa bersekutu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, dan akan mendapatkan angin segar dan buka pintu dukungan yang kuat dari orang-orang munafik dari zaman ke zaman. Begitu. Tapi lihat bagaimana komentarnya para sahabat Nabi. Orang yang imannya telah menancap di hatinya yang tidak ada keraguan. Apa kata mereka, ikhwan? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa shadaqa Allahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya benar. Tidak ada kedustaan sama sekali. Imannya yang berbicara dengan penuh kemantapan, tidak ada keraguan. Dalam posisi yang paling genting sekalipun. Sekarang bedakan dengan orang-orang munafik yang hatinya diliputi dengan keraguan-raguan. Dan memang agamanya sekedar tipuan. Sekedar tipuan. Hanya untuk menipu dengan penampilan zahirnya yang hatinya kosong daripada iman. Bawaannya ragu. Tidak ada kemantapan. Beragama hanya mencari untungnya. Apa kata Allah tentang mereka, ikhwan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Sebagian orang, ini orang-orang munafik, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, ucapan lisannya. Kemudian fa idza udhiya fillah, ketika mereka diuji dengan gangguan manusia berkaitan dengan iman yang mereka miliki, mereka gara-gara imannya lalu diganggu oleh manusia, disakiti manusia, ja'ala fitnatan nasi ka'adabilah. Mereka menjadikan gangguan manusia itu seperti adab Allah, sehingga pengen dia lepas dari adab, pengen lepas dari gangguan manusia, sehingga mereka pun akhirnya meninggalkan agamanya. Karena agama ini yang membuat mereka merasa kemudian terganggu dan tersakiti. Kenapa dia mereka sikapnya seperti itu? Karena dalam beragamanya itu tidak mantap, tidak yakin. Hati mereka penuh dengan keraguan. Sehingga kalau Allah memberikan tamsil seperti orang yang mereka itu berdirinya itu tidak telak, posisi kakinya tidak mantap, tapi dia minggring-minggring di pinggir jurang. Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin. Sebagian manusia ada yang beribadah menyembah Allah ala harfin, itu di posisi pinggiran. Posisi pinggiran, tidak ada kemantapan. Fa'in asabahu khairun itma'nabi. Kalau dia mendapatkan kebaikan dengan agamanya, dia tenang. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia mendapatkan gangguan karena agamanya, maka dia pun kemudian balik ke belakang, murtad, balik ke belakang. Khasirat dunia wal akhirah, orang yang demikian rugi dunia dan akhirat. Dzalika wal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Lihat ikhwan, mukminin beribadah kepada Allah tanpa ada keraguan. Baik dia mendapatkan untung dunia atau tidak mendapatkan untung dunia, itu tidak akan mengganggu ibadah dia kepada Allah Ta'ala. Orang munafik beda. Dia hanya akan merasa tenang kalau dia mendapatkan untung dunia, kebaikan-kebaikan. Begitu mendapatkan ujian musibah, maka dia pun agamanya menjadi kambing hitam. Lihat lagi ketika perang Ahzab. Kalau tadi muslimin bagaimana komentarnya, ikhwan? Hada ma wa'adanallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ini mukmin. Tapi lihat orang munafik bagaimana komentarnya. Kata orang munafik, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ternyata janji Allah dan Rasulnya itu kepada kita hanya tipuan. Hanya tipuan belaka. Lihat. Ini komentarnya orang yang hatinya penuh dengan keraguan dan penuh dengan penyakit. Maka diantara kekafiran adalah kufur syak. Kufur disebabkan karena ragu. Dalam ayat yang tadi kita baca, ikhwan, bagaimana Allah menyebutkan tentang sikap kekafiran seseorang? Satu, dia serba meragukan hal-hal yang sifatnya belum dia lihat. Ragu. Ma'adunnu wa ma'adunnu sa'ata qa'imatan. Saya ragu kalau kiamat itu akan terjadi. Alias, dalam rangka dia itu istihza' kepada temannya yang beriman. Gak mungkin akan ada kiamat. Dia ingkari, dia ragu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin menjawab atau ketika ingin menghilangkan keraguan orang-orang yang mereka meragukan tentang yaumul ba'ats, dalil yang Allah datangkan berbagai macam versi, sehingga tidak ada lagi alasan mereka ragu lagi. Contoh diantaranya, Allah datangkan dalil tentang penciptaan manusia. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'ats fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, seandainya kalian ragu tentang yaumul ba'ats, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian min nutfatin, kemudian dari nutfah. summa min alaqah, kemudian dari alaqah. Summa min mubghatin, dari mubghah. Kemudian Allah ceritakan sampai akhir. Termasuk bagaimana Allah sebutkan dengan model-model yang lainnya. Kalau Anda ragu tentang yaumul ba'ats, Allah akan menciptakan pada kali yang kedua. Perhatikan, kalau Allah mampu menciptakan pada kali yang pertama, bagaimana Allah tidak mampu menciptakan pada kali yang kedua? Logika manusia ikhwan, kalau mampu membuat kreasi yang pertama untuk membuat yang kedua, lebih mudah atau lebih sulit? Lebih gampang. Lebih gampang. Kalau Allah mampu menciptakan kali yang pertama, apa sulitnya Allah bisa membangkitkan kali yang kedua? Lalu Allah berdalil dengan penciptaan langit dan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbar. Penciptaan Allah tentang langit itu dibandingkan penciptaan manusia akbar. Lebih besar, lebih rumit. Kalau Allah mampu menciptakan yang lebih rumit, menciptakan yang lebih sederhana, mampu enggak? Tentu lebih mampu. Dan seterusnya. Termasuk bagaimana Allah perintahkan kita melihat bumi yang tadinya kering. Wa taral arda habidatan fa idza anzalnahul ma fa anzalnahal ma ihtazzat wa rabat. Ketika Anda lihat bumi tadinya kering keruntang, tidak ada apa-apanya, Allah turunkan air hujan lalu tumbuh. Lalu Allah sebutkan ini semuanya berkaitan dengan tamsil Allah akan bangkitkan. Dzalika bi annallaha huwal haq wa annallaha wa annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha yuhyil mauta wa annallaha ala kulli syai'in qadir wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang demikian karena Allah adalah zat yang maha, Allah akan menghidupkan orang yang mati dari kuburnya. Allah maha mampu atas segala-galanya. Hari kiamat itu pasti benar dan tegaknya, dan Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Ikhwani billah, tidak ada alasan lagi untuk ragu tentang datangnya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Orang tadi ragu, menjadi kafirnya karena ragu. Maka kata temannya, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Apakah engkau ragu dengan Allah Rabbmu yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari nutfah, dan seterusnya? Qul billah, di zaman kita ini dengan banyaknya syubhat yang dilontarkan oleh para syaitan, baik syaitan manusia maupun syaitan jin, penyakit syak ini sangat banyak merasuki hati manusia. Berapa banyak yang ragu, muslimin yang ragu dengan Qur'annya, sehingga tidak yakin seyakin-yakinnya kalau Qur'an kitabullah, kitab yang hak, yang semua isinya hak, sehingga dia pun bawaannya tidak yakin dengan setiap isi kandungan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada enggak? Ada enggak ikhwan? Mahasiswa-mahasiswa yang ragu dengan Qur'an ada enggak? Oh, saambrek. Antum cek itu mahasiswa filsafat di antaranya. Oh, paling sarangnya penyakit keraguan di antaranya mahasiswa filsafat yang ilmunya sering sekali membuat menanamkan keraguan di dalam hati mereka, sampai meragukan tentang alam barzah, meragukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meragukan Al-Qur'anul Karim. Qul billah, kalau antum kuliah mahal-mahal, menghabiskan waktu, dananya banyak, kemudian hasilnya antum rusak agamanya, oh rugi. Mending sekolah jahit. bisa dapat duit. Kalau hanya kemudian hanya akan membuat pikiran Anda rusak dan ragu. Lulus SD saja masih mantep, Quran benar, Islam benar, Nabi benar, sehingga sholatnya mantap, ibadahnya mantap, gak ada keraguan. Begitu kuliah, sudah waktunya lama, biayanya banyak, habis umurnya, hanya hasilnya itu ragu. Ragu. Ini kerugian besar yang demikian. Kemudian yang kedua, ayat tadi lihat, di antara kandungannya, dia sangka kalau dia di dunia diberikan oleh Allah harta yang banyak, kebun yang subur, kebun yang masya Allah, dia sangka itu adalah bentuk kasih sayang Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk pemuliaan Allah. Allah memuliakan dia, maka kata dia, wala in rudittu ila rabbi la ajidanna minha khairan munqalaba. Seandainya kami nanti toh kembali kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan yang lebih baik daripada kebun yang sekarang saya dapatkan. Artinya dia menyangka kalau pemberian Allah tentang dunia itu sebanding lurus dengan kecintaan Allah kepada seseorang. Kalau sekarang dimuliakan dengan pemberian dunia, maka pasti nanti dia akan mendapatkan tempat kembali yang baik di sisi Allah Ta'ala. Perlu kita kembali ingatkan ikhwan, pemberian Allah tentang dunia itu enggak berkaitan dengan kecintaan dan kebencian Allah. Allah yang menerangkan sendiri dan Rasul yang menerangkan juga kepada kita. Apa kata Nabi kita ikhwan? Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man ahab. Allah memberikan dunia itu baik kepada orang yang Allah cintai atau orang yang Allah tidak cintai, semuanya Allah beri. Ibaratnya dunia diobral oleh Allah kepada siapapun dari kalangan para hamba. Yang muslim atau yang kafir, yang muwahhid atau yang musyrik, yang taat atau yang ahli maksiat, pemberian Allah tentang dunia tidak berkaitan dengan kecintaan Allah kepada mereka. Raja, bahkan nabi, diberikan kerajaan yang luas, cincin diperbantukan, angin siap membawa kemana akan pergi, bahkan untuk menghadirkan kerajaan Bilqis bisa dalam sekejap mata dihadirkan. Siapa ya kawan? Sulaiman. Allah berikan dunia luas yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelum maupun sesudahnya. Sebagaimana Allah berikan kerajaan, Sungai Nil, kemakmurannya, kebun-kebunnya, pilar-pilar negaranya kuat, hebat kekayaannya. Siapa? Fir'aun, dan dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berikan kepada seorang yang Allah berikan kekayaan sampai kunci-kuncinya pun tidak bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat. 10 orang yang kuat tidak kuat ngangkat kuncinya, kunci gudangnya. Kalau gudangnya itu se-MPR ini, kuncinya umpamanya satu, katakanlah umpamanya setengah on umpamanya. Terus kalau diangkat 10 orang gak kuat, berarti bayangkan berapa kekayaannya itu. Tentu gudangnya bukan gudang kayu gelondongan. Oh, gudangnya kayu gelondongan banyak. Kekayaannya digambarkan masya Allah. Siapa ya kawan? Korun, dan dia dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bahkan terkadang ada orang yang mereka kafir, menjadi musuh kaum muslimin, dan senantiasa durhaka kepada Allah, Malah terkadang dunianya dibuka biak, dibuat mereka itu dunianya lancar selancar-lancarnya, dan merasa dia dunianya mengalir deras. Padahal dia itu ahli maksiat dan penduraka. Ada gak yang seperti ini, kawan? Ada. Dan namanya dalam agama kita apa? Istidraj. Maka Allah ingatkan, jangan salah pandang, jangan salah kesimpulan berkaitan dengan pemberian Allah tentang dunia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia kalau diberikan oleh Allah nikmat yang beruntun, komentarnya, oh Rabbu sedang memuliakan saya. Kalau disendetkan, Rabbu sedang menghinakan saya. Kata Allah, kalla, enggak. Waktu kita habis ikhwan, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita. Pertanyaan akan datang, bismillah, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.